Baik, saudara, ini menjadi seri kita yang keenam dari tujuh seri salib, ya. Kali ini kita akan mengangkat tujuh paradoks salib. Bagaimana kita menggumuli, bagaimana kita memahami kebenaran salib menjadi pergumulan tersendiri yang tidak bisa kita abaikan. Saya ambil contoh sebelum kita masuk betapa pentingnya. Kalau saudara mengenal Yesus, lalu kita menyebut dia sahabat kita, lalu dia penyembuh agung kita, lalu kita dekat dengan dia, kita ngomong dia dengar. Lalu kemudian terjadi kesemena-menaan sebetulnya saking dekatnya. Kita lupa dia Allah yang suci, kita lupa dia Allah yang murka. Sehingga kita lupa kita harus respek tunduk kepada dia. Dalam pengertian tidak bisa sembarangan hanya untuk meminta apa saja, bukan? Kita harus bisa mengukur diri kita. Nah, karena itulah pengenalan yang sepihak selalu menciptakan kekacauan. Tetapi perlu pengenalan yang komprehensif, pengenalan yang menyeluruh tentang Kristus Yesus. Karena memang Allah yang menjadi manusia selalu menjadi kesulitan untuk dimengerti dengan penuh. Nah, ini kita akan pikirkan seri ini dengan cermat, dengan hati-hati. Saudara-saudara, semua orang pada zaman Yesus selalu bingung, ya, dalam mengenali dirinya secara utuh. Siapakah dia sesungguhnya? Ya. Dimensi paradoks yang absolut menjadi pergumulan sepanjang masa. Banyak orang merasa mengenalnya, ternyata salah. Nah, istilah paradoks, tolong diperhatikan. Dua hal yang bertolak belakang, tetapi dua-dua betul. Betulkah dia Allah? Betul. Betulkah dia manusia? Betul. Padahal tidak mungkin Allah sekaligus manusia. Tidak mungkin manusia sekaligus Allah. Nah, karena itu untuk mengerti ini menjadi satu pergumulan serius. Orang lain berkata, kalau dia Allah kenapa mati? Yang matikan manusia bukan Allah. Ya, lalu kita bilang, oh itu yang mati adalah kemanusiaannya, bukan kealahannya. Kalau gitu, matinya separuh, bukan semua. Kan jadi gawat lagi ya. Nah, karena itulah pemahaman pergumulan ini menjadi amat sangat penting. Dan kita tidak boleh lagi menjadi orang Kristen di bawah tempurung yang selalu bersembunyi dan tidak berani menghadapi berbagai diskusi-diskusi yang berkembang di dalam kehidupan zaman ini. Kita mesti berani berkelahi Kristus lebih dari apapun untuk menjawab seluruh pergumulan zaman. Nah, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh orang-orang banyak tentang dia? Bagaimana pergumulan dalam kehidupan mengenal dia? Coba mari kita lihat di dalam Lukas pasal 2, 48 sampai 50. Ini menjadi bagian pertama kita baca dan saya akan membaca banyak ayat, tetapi apa mungkin kita tidak buka, jadi saya harap saudara mempunyai catatan ya. Di warta di belakang itu ada kertas kosong untuk saudara bisa mencatat tiap bagian penting lalu nanti membuka di rumah untuk membacanya. Lukas pasal 2 48 sampai 50. Saya akan baca 48, saudara baca 49, lalu 50 kita baca sama-sama. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Sama-sama. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Nah, saudara-saudara, 48 itu ditaruh bapamu, bapa B-nya juga huruf besar, mestinya itu B huruf kecil ya, yaitu maksudnya Yusuf, bukan B huruf besar. Ya. Nah, pada waktu Yusuf dan Maria mencari-cari Yesus, mereka bingung karena rupa-rupanya Yesus sedang berdebat dengan para ahli Taurat dan dia sudah menyelesaikannya. Nah, maka pada waktu dikatakannya, kemana saja engkau, kami bingung mencarimu, maka Yesus menjawab. Dan jawaban Yesus itu yang menjadi sesuatu jawaban mencengangkan. Maka dikatakan, ya, mengapa mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku? Loh, bapaknya cari dia dan mamanya. Papa mamanya bingung lalu tanya, kemana saja engkau, kenapa engkau begitu? Loh, kalian tidak tahu bahwa aku harus di rumah bapakku? Saudara, kemudian dicatat oleh Alkitab dengan jelas. Mereka mendengar itu, mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya. Nah, jadi saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana orang tuanya, yaitu Yusuf dan Maria, bingung dengan apa yang Yesus katakan. Dia sedang berbicara tentang dirinya, yang memang anak Maria dan Yusuf. Tetapi dia juga berbicara dengan dirinya, apa tentang dirinya? Yang Yesus Tuhannya Maria dan Yusuf. Ini bagaimana? Oleh karena itu sebetulnya terlalu banyak kalimat-kalimat yang dengan segera muncul begitu kental, tetapi gagal kita tangkap. Karena kita akan membaca lewat saja. Kita tidak memperhatikan dan memberikan perhatian serius mendalam pada bagian-bagian tertentu. Itu sebab membaca Alkitab dengan teliti selalu memberi kegairahan yang luar biasa. Ada terlalu banyak ayat kita baca, kita tidak melihat gregetnya di sana. Padahal itu menimbulkan suatu pergumulan yang sangat luar biasa. Bagaimana mungkin ayah dan ibunya tidak mengerti apa yang dikatakannya? Bagaimana mungkin dia menjawab ayah dan ibunya, aku harus berada di rumah bapakku. Emangnya dianggap siapa yang di depannya? Jadi ibunya, orang tuanya bingung. Di dalam kitab Yohanes pasal 2, itu waktu yang pertama Lukas tadi ya, 48-50. Lalu Yohanes pasal 2, 1-11, yang ini bagian saudara catat. Kalau dia umur 12 sudah membingungkan orang tuanya, lalu pada Yohanes pasal 2 itu dia umur 30 sesudah mulai pelayanannya. Yesus ditabiskan menjadi seorang pelayan pada umur 30. Dia menunjukkan keunggulan keisraelannya sebagai seorang yang bersih, yang suci untuk menjalankan tugas keimamannya. Ya, mengapa 30? Saya sudah sering ingatkan. Bukan kebetulan dia ditabiskan umur 30, itu mengacu kepada kitab Bilangan yang mengatur supaya dipilih orang berusia 30 tahun untuk mengerjakan pekerjaan kemah sembahyang. Nah, Yesus adalah kemah sembahyang yang sejati. Dia merepresentasikan dirinya sebagai orang yang dipilih secara harus menggarap pekerjaan kemah sembahyang. Dan pekerjaan kemah sembahyang bukan melayani apa yang di dalam, karena dialah kemah sembahyang, bait Allah yang sejati. Maka dia katakan, rubuhkan bait Allah, kubangun dalam tempo 3 hari. Jadi 30 bukan sekedar kebetulan. Ya, itu semua punya makna-makna yang mengacu ke dalam peraturan-peraturan perjanjian lama. Sehingga kita tidak mungkin salah kalau kita membaca dengan teliti. Tapi kalau baca satu ayat khotbah 10 kali, ya kacau balau. Bacalah 10 khotbah 1 kali ya. Jadi jangan dibalik. Nah, ini akan memberikan kita pengertian yang komprehensif. Nah, di dalam Yohanes pasal 2 usia 30, gantian sekarang Maria. Lalu Maria pernah berkata kepada Yesus, nak, kasihan mereka ini mau kehabisan anggur, tolonglah mereka. Langsung Yesus menghadap kepada Maria. Apa kena mengena urusanmu dengan aku ibu? Waktuku belum tiba. Engkau tidak bisa mengatur aku sebagai Tuhan yang bisa membuat air jadi anggur. Walaupun engkau bisa meminta pada aku dan mengatur aku sebagai ibu terhadap anak. Akhirnya Maria gak berani ngomong, sudah langsung dia pergi. Pokoknya sudah apa nanti yang dia lakukan, kalian lakukan saja. Maria ternyata dari umur 12 kebingungan di bait Allah, sampai kemudian umur 30 di Kana, 18 tahun kemudian masih gak ngerti juga. Jadi kalau jemaat Antiochia gak ngerti, bisa dimengertilah. Maria saja bingung. Makanya kalau orang zaman sekarang linglung, Maria yang paling dekat dari rahimnya itu. Dia tahu betul. Dia mengandung Yesus bukan dari birahi seorang pria. Dia tahu betul. Dia mengandung Yesus bukan dari sperma seorang pria ataupun sel telur seorang wanita. Murni karena Roh Kudus. Tetapi ternyata 18 tahun dari usia 12 dia mencengangkan. 18 tahun kemudian Maria tetap tidak bisa menempatkan diri dengan tepat di hadapan Kristus. Saya selalu berpikir ibu adalah ibu yang paling dekat. Ya, sehingga bagi saya ini menjadi sangat menarik kalau kita membaca Alkitab, Saudara. Dan saya harap kita punya kerendahan hati untuk sadar betul kita ini jauh dari pengenalan akan Kristus. Jangan sombong merasa kau dekat dan mengerti seluruh rahasia Allah. Bagi saya itu kesombongan. Biar kita belajar dan belajar dan belajar dan belajar dan belajar, makin mendalami. Dan saya percaya makin kita mengerti, makin tersentaklah terlalu sedikit yang kita pahami tentang Dia. Jadi ibunya bingung. Saudara-saudara, itu satu. Dalam Matius pasal 3 ayat 13-17, Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes berkata, membuka tali kasutnya saja aku tidak layak. Aku membaptis kalian dengan air, tanda pertobatan. Dia akan membaptis kalian dengan roh dan api. Ya. Sebagai kasih karunia keselamatan itu. Wow. Hebat sekali bukan? Jadi Yohanes Pembaptis sudah melihat Yesus. Dan dia berkata kepada muridnya, itulah dia, anak domba Allah. Tetapi kemudian pada Matius pasal 11 ayat 3-4. Yohanes Pembaptis ada di penjara. Ini puncak pelayanan. Karena selesai di penjara, disitulah kepalanya dipenggal. Jadi di puncak pelayanan Yohanes Pembaptis, disuruhnya muridnya pergi. Tanyakan kepada dia, apakah memang dia yang dimaksud Alkitab, atau kita harus menunggu yang lainnya. Loh, bukankah Yohanes Pembaptis tahu? Ternyata juga bingung. Bukankah dia sudah mengeluarkan kata, inilah anak domba Allah yang maha tinggi. Bukankah dia sudah membaptis Yesus dan berkata, membuka tali kasutnya aku tidak layak. Sehingga waktu membaptis saja dia ketakutan. Jangan! Yesus yang bilang, teruskan supaya genaplah kitab suci. Tapi kenapa kemudian di penjara, di puncak pelayanannya, justru dia kebingungan. Lalu suruh muridnya untuk memastikan, benar apa enggak sih? Saudara-saudara, itu Yohanes Pembaptis yang sudah ditunjuk di dalam Alkitab. Sudah dibuatkan yang akan membuka jalan itu. Orang yang berteriak-berteriak itu. Tapi yang berteriak dan membuka jalan sendiri bingung. Maria sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya. Perempuan muda, belum menikah. Matius menyebut Maria sebagai the virgin, anak dara itu. Tetapi dua-dua yang sudah ditunjuk secara khusus di perjanjian lama masih bingung. Inikah? Oleh karena itulah saudara-saudaraku yang kekasih, Yohanes Pembaptis masih membutuhkan kepastian bahkan di puncak pelayanannya. Padahal dia memulai pelayanannya dengan membaptis Yesus. Tapi di penjara menuju titik kematian, malah dia masih minta kepastian. Betapa sulitnya mengenal dia yang manusia, tapi juga Allah itu. Lagi-lagi saya katakan, jangan pernah merasa terlalu hebat dan sudah mengenal Yesus. Saya selalu yakin ketika orang merasa mengenal Yesus, itu pertanda paling jelas dia belum tahu siapa Yesus. Itu sebab dia merasa sudah mengenal betul, karena dia tidak kenal dengan baik. Kalau engkau mengenal dia, maka engkau akan terus bergumul. Dan engkau punya kehausan untuk makin mengenal. Makin mengenal, makin engkau dekat, makin engkau sulit memahami. Karena natur kemanusiaan kita akan berkelahi untuk mengerti dia sepenuhnya. Karena tidak cukup logika, harus dengan iman. Tapi bagaimana iman dipahami dalam logika, ini akan menjadi lompatan-lompatan yang luar biasa sekali. Jadi saudaraku yang kekasih, bagaimana pergumulan ini terjadi dan bagaimana ini bergerak? Ibunya bingung, orang tuanya bingung di usia 12, Maria bingung di usia dia 30, Yohanes bingung. Bagaimana dengan Petrus? Menarik. Di dalam Matius pasal 16, ayat 16 sampai 17, lalu kita sambung 22 sampai 23, saudara beri catatan lagi. Ini peristiwa luar biasa. Pada waktu itu, di Kaisaria Filipi, Yesus ada di sana. Langsung dia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapa aku? Ini menarik ya, kata orang siapa aku? Ya. Nah, waktu ditanya kata orang siapa aku, muridnya bilang, ada yang bilang, engkau Yohanes Pembaptis yang bangkit lagi. Yohanes Pembaptis pada waktu itu sudah mati. Ya, pengaruhnya cukup besar, lalu Yesus pengaruh besar, lalu orang bilang, ah ini dia, bangkit lagi nih. Yang kedua, ada juga yang berkata engkau adalah Elia. Itu karena ada di kitab Maleakhi, Elia akan datang. Padahal Yesus sudah berkata, yang dimaksud Elia oleh Maleakhi adalah Yohanes Pembaptis, bukan dia. Itu jelas dalam kitab Lukas pasal yang pertama. Lalu ada lagi yang bilang Yeremia. Karena memang di antara rabi-rabi Yahudi, ada kelompok-kelompok yang percaya Yeremia akan datang, bangkit, dan membawa tabut perjanjian. Dan itu akan menjadi pertanda kemerdekaan orang Israel. Dan orang Israel lagi menunggu-nunggu masa itu. Karena mereka sedang dijajah si kafir Roma itu. Jadi mereka pikir ini dia. Lalu ada yang bilang salah satu dari nabi. Kemungkinan berdasar mereka mengasumsikan berpikir Yesus adalah Musa. Seperti Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Begitulah mereka bayangkan Yesus membawa mereka lepas dari penjajahan Roma. Penafsiran tentang Yesus selalu based in konteks kebutuhan pada masa itu. Maka yang lemah akan bilang, Yesus kuatku. Yang sakit akan bilang, Yesus penyembuhku. Finish. Berdasarkan kebutuhan. Yang miskin berdoa, Yesus pasti kasih kaya. Tapi tidak pernah kenal Yesus secara utuh. Kalau kenal utuh, yang miskin tidak akan minta jadi kaya. Kalau kenal utuh, yang sakit tidak akan minta sembuh. Kalau kenal utuh, mereka akan bicara, Yesus ini sakitku. Terima kasih. Aku tahu kau bisa menyembuhkan aku. Tapi buat aku tetap memujimu di dalam sakitku. Janda miskin tidak minta untuk miskin. Tapi memberi di kemiskinan. Mempermalukan banyak orang yang lain. Keunggulan iman. Wow. Jadi kita seringkali mengenal, menafsir dia based in konteks kita. Itu waktu itu. Lalu mulai ditatap murid-muridnya. Lalu dia bilang, okay, itu kata orang. Menurut kalian siapa aku? Semua murid terdiam kaget. Tidak menduga pertanyaan dilemparkan pada mereka. Maka Petrus yang menjawab, engkaulah Mesias, anak Allah. Itu menjadi statement of faith yang paling penting bagi gereja mula-mula. Diucapkan di tempat yang menyedihkan, Kaisaria Filipi, daerah kafir. Bukan Yerusalem, kota suci itu. Ironis. Pengakuan pertama itu muncul di tempat yang gak pas. Tapi itulah Yesus. Dia mau mengkoreksi seluruh pola pikir. Keagamaan. Oleh karena itu ketika dia mengatakan engkaulah Mesias anak Allah. Yesus menatap Petrus dan berkata. Petrus bukan engkau yang mengatakan. Tetapi roh Bapakulah yang mengatakan itu kepadamu. Jadi Petrus ternyata tahu karena Roh Kudus. Jadi pengetahuan Petrus pasti tepat. Tapi jadi persoalan. Lalu Yesus cerita. Bahwa dia Mesias anak Allah itu akan ditangkap. Dianiaya. Lalu dia akan dibunuh. Disalibkan. Tapi akan bangkit hari yang ketiga. Lalu Petrus pegang tangan Yesus. Dibawa ke pinggir. Guru, kiranya Bapa menjauhkan itu daripadamu. Simpatik Petrus muncul. Nah, itu Petrus yang asli. Kalau tadi kan Petrus dipenuhi Roh Kudus ya. Nah, ini Petrus asli. Langsung Yesus berbalik, setan! Buset, baru satu menit udah jadi setan. Dari dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi setan si Petrus. Hanya dalam bilangan menit. Jadi hati-hati kita bergereja ya. Haleluya, bisa halelupa. Jadi kalau kita lihat mengerikan sekali. Langsung dia dihardik. Engkau setan! Hanya memikirkan yang dipikirkan manusia. Tidak yang dipikirkan Allah. Ternyata pengakuan Petrus yang hebat itu tidak didasari dalam pemahaman yang penuh oleh seorang Petrus. Karena itu tidak heran kalau Petrus kemudian menyangkal dia. Manjang terus 3,5 tahun tidak cukup. Tidak lulus juga Petrus. Muridnya, ini representasi yang seringkali kita bilang menjadi paus yang pertama begitu ya. Fail. Siapa yang bisa mengenal dia? Siapa yang bisa mengerti dia? Orang lain salah. Muridnya tepat tapi salah. Tepat karena Roh Kudus bimbing. Begitu pikiran sendiri, ngawur semuanya. Kadang-kadang kita berpikir ya, kalau ada kesulitan dalam gereja, kiranya kesulitan ini jauh. Jangan sampai terjadi pada gereja kita. Tidak salah, tapi tidak 100% benar. Emang kenapa kalau kita sulit? Kalau itu pendidikan Tuhan yang mau diberikan pada kita, kenapa lari? Demi Kristus, kalau kemudian kita mengalami kesulitan, kepahitan, itu kehormatan kita. Hadapi, jangan cengeng. Ini hidup kita. Ya, saya selalu mau menikmati itu dalam hari-hari saya. Di dalam pelayanan. Memang tidak selalu mudah. Tapi tidak juga kemudian bisa neko-neko semau kita. Seni ini kita mesti pikirkan, susur ya. Ini menjadi seni paling tinggi di dalam keberimanan kita. Mengerti kehendaknya. Waktu kita ngerti kehendaknya, tidak cocok sama kehendak kita. Lalu kehendak siapa yang mau kita jalankan? Itu sebab Yesus berdoa dengan jujurnya. Ya Bapakku, bukan kehendakku. Kehendakmu lah yang jadi. Dan kita pun mengikut Yesus. Hanya karena kita pintar, sedikit lebih advance dari Yesus ya. Kita doanya selalu kita revisi ya. Ya Tuhan, bukan kehendakku. Kehendakmu lah yang jadi. Tapi kau tahu apa kehendakku, sesuaikanlah. Kira-kira begitulah doa kita ya. Jadi kehendak Tuhan itu ya sudahlah. Kehendakmu jadi, tapi tolong kehendakmu itu cocokkan dengan kehendakku. Supaya nyambung kita Tuhan. Ya, chemistry-nya itu nyambung kan gitu ya. Padahal itulah selalu pergumulan ikut Tuhan. You gak bisa harap semua mulus. No. Maka kadang-kadang kita banyak rasa persoalan, kegentaran dalam hidup kita. Hati-hati, kita harus terus berjalan di dalam dia. Di dalam Yohanes pasal 8, 56 sampai 58. Ini Yesus bertemu dengan orang Yahudi, orang-orang Farisi. Lalu mereka bilang, kami tahu siapa engkau. Kau anaknya Maria Yusuf kau. Tapi Yesus bilang, no. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Ngamuk orang Yahudi. Berapa umurmu? Kau baru 30 lebih. Abraham kau bilang sebelum apa? Kau sudah ada sebelum Abraham ada. Ya ngamuk orang Yahudi. Itu kan bapak moyang yang mereka hormati. Ini kan tindakan Yesus kurang ajar betul. Bilang dia ada sebelum Abraham ada. Stres orang Yahudi. Karena mereka berurusan dengan Yesus yang kakaknya, fotokopinya mereka pegang. Tahu kapan lahirnya. Bagaimana dia bisa bicara? Dia lebih dulu dari Abraham. Yesus memperkenalkan diri secara unik. Orang Yahudi pun gagal mengerti. Maka mereka marah. Before Abraham, I am was. Wih, itu lompatan yang jauh setengah mati. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Jadi pada waktu kalimat itu diucapkan, orang-orang Yahudi berdebat. Kami tahu siapa engkau. Tapi ternyata mereka gak tahu. Itu sebab waktu Yesus bilang, aku sudah ada. Sebelum Abraham ada, mereka marah. Karena mereka tidak tahu. Yang mereka tahu cuma Yesus ada baru umur kurang lebih 30 tahun. Siapa kau? Mereka cuma kenal separuh. Tidak yang sisi lainnya. Gagal. Tapi kalau orang Yahudi gagal, ngertilah kita ya. Om si Petrus saja gagal. Tapi kalau si Petrus gagal, ngertilah kita. Maria aja gagal. Jadi siapa yang bisa kenal dengan dia baik? Enggak ada. Kecuali yang satu ini, saudara. Yang satu ini hebat ini. Tepat sekali pengenalannya. Siapa dia? Matius 8, 28 sampai 29. Nah kalau ini perlu kita baca ini. Karena ini kemungkinan teman baik saudara yang saudara kenal. Ya. Matius 8, 28 sampai 29. Sudah ketemu? Aku baca 28, saudara-saudara baca 29. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan dua orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. 29. Jadi yang tahu Yesus itu dengan benar adalah setan. Baca Alkitab, yes, setan. Makanya kau lebih parah dari setan. Setan aja tahu, kau gak tahu. Ngeri ya. Tapi kalau saya pikir-pikir kadang, God ini apa-apaan gitu ya. Tetapi memang betul, setan adalah malaikat yang terbuang. Dia tahu Yesus anak Allah, yes. Waktu dia lihat Yesus datang, langsung dia kenalin. Apa kena-mengena urusanmu dengan kami? Kenapa engkau datang sekarang? Apakah kau menghukum kami sebelum waktunya? Nanti waktunya kan ada. Bukan sekarang. Mereka rupanya tahu juga waktunya kapan dihukum. Ya, itu sebab setan kerja keras untuk menambah banyak temannya. Supaya banyak yang terhukum. Kita enggak tahu kita mau dihukum. Itu sebab kita banyak bikin dosa. Lupa kita pikir kita masuk surga. Setan jeli ya. Dia tahu ini Yesus anak Allah. Dia enggak berani ngelawan lo. Sampai Yesus bilang, "Enggak ada. Tidak. Kalau gitu izinkan kami pindah kepada babi itu." Mereka berani ngelawan Yesus? Enggak. Oke. Jadi mau kemana pun setan itu minta izin sama Tuhan Yesus. Berapa jahatnya kau apapun kau mau bikin, kau enggak minta izin. Setan aja minta izin. Kau enggak. Dua baik-baik. Saya pikir penting ya. Yesus mau apa enggak? Nah setan itu pindah ke babi-babi itu. Babi itu apa? Kerasukan, dia terjun semua mati. Dimasuki setan babi itu. Dan jangan lupa, sejak itulah babi enak rasanya. Karena ada setannya. Saya ingat satu anak PA kita bilang, "Aduh Pak Bikman, anakku sekarang kalau udah mau ngomong, ma, ayo ma, membunuh setan, membantai setan. Kita habisin setan ma. Apa lo? Makan babi panggang." Kan Om Bingan bilang, setan banyak babinya, kita telan aja ma. Saudara-saudara, iya 2000 babi habis loh sekejap. Setan mengenali Yesus, tapi itu mengejutkan. Heran ya? Saudara kan gak ngeh kan kalau gak perhatiin Alkitab. Saudara gak ngeh kalau gak dengar khotbah ini. Pasti saudara berpikir setan gak kenal dia. Salah kamu. Sebelum dia bangkit, Petrus tidak bisa mengenal dia dengan baik. Ibunya pun tidak. Bahkan ya semua yang lain tidak. Hanya setan itu. Karena setan tahu. ini Mesias anak Allah. Setan tahu ini akan menghukum mereka. Mereka hanya berteriak, apakah waktu kami sudah tiba? Kan belum. Karena Yesus belum mati. Dan dia belum datang yang kedua kali untuk ending semuanya. Hebat ya. Sehingga kristologi, kalau kelas aku kristologi, kalau setan ikut ujian pasti 10 plus itu. Maka mahasiswa lain enggak ada yang 10 ya. Karena setan enggak ikut. Kalau setan ikut langsung itu 10 plus. Lebih pintar dari aku dia. Asalah kau Bigman yang betul begini. Asok tahu kau. Ya aku dari sana katanya kan. Waduh, selesai juga ya. Aku kan mau menuju surga. Kalau dia kan dari surga kan diusir ya. Jadi tahu dia semuanya. Ya. Jadi kalau terlalu sok tahu kau, kemungkinan setan kau. Ya, jadi jangan terlalu sok tahu lah ya. Cukuplah setan saja ya. Jadi saya pikir kalau belajar Alkitab ya rasanya wow, menyenangkan ya. Maka kita melihat sebuah fakta yang tercatat dengan jelas di Alkitab. Yang perlu untuk kita mengerti. Tidak satu orang pun bisa mengenal dia dengan jelas. Hanya setan. Karena setan adalah penghuni surga yang telah diusir. Dia tahu surga itu siapa yang bertahta. Dia tahu anak Allah ini dari surga. Dan dia takut. Dia hanya minta supaya jangan dihukum sebelum waktunya. Bukan tidak mau dihukum. Hebat ya. Karena dia tahu dia akan habis. Nah saudara-saudara, Yesus adalah manusia dan Allah. Bagaimana kita menceritakan Yesus adalah manusia dan Allah? Ya, saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, ya, di dalam Matius 13 ayat 55 berbanding dengan Yohanes 8 ayat 58. Mungkin Jayano bisa bantu ketikin selalu ayat yang saya bilang supaya orang lain bisa catat ya. Atau kalau ada Bible-nya bisa dikeluarin. Matius 13:55 berbanding Yohanes 8:58. Kalau di Matius 13:55, semua orang mengenal Yesus dikenal anak Maria dan Yusuf. Kan kita tahu saudara-saudaranya. Si Yakobus, Yudas dan lain-lain. Mereka tahu loh. Yes. Tetapi kemudian Matius 8:58 yang sudah kita baca tadi, Yesus bilang, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Loh, jadi bagaimana ini? Maka di situ kita melihat betul dia anak Maria dan Yusuf. Maka kalau dia anak Maria dan Yusuf, dia manusia. Yes, dia punya identitas, dia punya papa, dia punya mama, dia punya saudara. Ya, nah soal saudara ini ada sedikit saya tambahkan dikit. Kadang-kadang orang Protestan sama orang Katolik bisa ribut. Orang Katolik bilang, Yesus tidak punya saudara. Orang Protestan ngotot, ada ayatnya dia punya saudara. Tapi sebetulnya harus dimengerti dulu. Dalam terminologi Katolik, memang Yesus tidak punya saudara. Karena apa? Dia bukan dari sperma si Yusuf, bukan dari sel telur si Maria. Dia oleh Roh Kudus. Lewat Maria. Bahwa Maria kemudian punya anak, si Yakobus dan saudaranya si Yudas, itu bukan dari Roh Kudus. Tetapi karena sel telur emaknya sama sperma bapaknya. Jadilah dia. Walaupun ada pengkhotbah, maafkan saya sebut jadi jahat saya ya. Pengkhotbah yang menurut saya jadi kurang ajar, kelewatan. Ya, dia berkhotbah dengan lantang, Yesus lahir dari sperma Allah yang bertemu dengan sel telur Maria. Waduh gila banget, gnostis banget. Ini gnostis yang sesat di abad awal. Tapi ini gendeng pengkhotbah perempuan satu ini. Tapi berani sekali bicara. Saya kadang-kadang pikir aduh keberaniannya sih oke ya. Tapi mengucapkan kalimat yang menggawatkan sekali. Apa lupa kalau kamu istilah pakai itu secara medis? Allah ternyata berzina. Sorry. Itu sadis itu. Sejak kapan pula Allah punya sperma? Ya apa ini? Allah itu tidak berkelamin. Kalau kita sebut bapak bukan karena dia laki. Hati-hati ya. He's a leader. Itu gambaran laki-laki. Tapi dia Allah. Dia tidak berkelamin. Ya. Dia roh. Kalau dia laki-laki, kasihan kalian yang perempuan. No. Dia beyond dari kelamin itu. Jadi enggak ada sperma di sana. Kalau bertemu dengan sel telur, Maria, berarti Yesus adalah pendosa. Bukan orang manusia suci. Karena bagaimanapun Maria dengan sel telurnya adalah sel telur orang berdosa. Terkena dosa turunan itu. Di mana logika ini? Itu sebab bukan sel telurnya, bukan spermanya, Roh Kudus. Hanya rahimnya yang dipakai. Tapi kita tidak boleh mendewakan Maria. Karena kalau Tuhan enggak pakai Maria enggak mau, masih banyak yang lain. Ya. Kalau si Maria enggak mau ya mamaku, Tio Miner namanya ya. Ya, Maria sama Miner dekat-dekat lah itu. Banyak yang bisa dipakai. Mamaku pun bisa dipakainya kalau dia mau. Iya kan? Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, saya pikir harus hati-hatilah. Ya, jadi jangan begitu. Jadi orang Katolik dalam konteks teologis betul dia ngomong Yesus tidak punya saudara karena Yesus beda dengan Yakobus. Gennya itu lain. Betul secara teologis. Tapi kalau kita bicara secara sosiologis, antropologis, betul Yesus punya saudara. Jadi enggak usah diributkan. Lucunya Katolik Protestan ribut sampai sekarang enggak damai-damai juga. Sayang ya. Karena ributnya enggak penting-penting. Mestinya kita perhatikan. Banyak teman-teman, waduh Pak begini kelewatan Katolik ini. Enggak kelewatan, kau juga kelewatan kau. Kurang belajar saya bilang. Kita juga mesti belajar, jadi enggak usah jadi ribut-ribut. Ya, bisa ngerti ya, jadi perhatikan baik-baik. Ada banyak hal, dia ngeliat dari perspektif apa dulu, kita ngomong dong. Orang lihat Yesus saja semua bingung. Kalau ngeliat sosiologis, antropologis tadi saya bilang anaknya si Maria Yusuf itu ya. Tapi kalau bicara teologis, wah lompat itu. Bagaimana mau mengerti itu? Nah, karena itu ini yang harus kita pahami. Dia adalah Allah itu. Dia manusia itu. Dia punya identitas, tapi dia ada sebelum Abraham ada. Dia lahir, iya. Tapi ada sebelum lahir. Bingung juga ya. Tapi itulah pesan malaikat kepada Maria. Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Loh, belum lahir kok udah punya umat? Gimana logikanya? Karena dia adalah sang kekal itu. Ya. Lalu di dalam Matius 4 ayat 2. Dan Matius 14 ayat 31 sampai 21. Matius 4 ayat 2 itu bicara Yesus lapar setelah puasa. Setelah puasa 40 hari maka laparlah dia. Lalu di dalam Matius 21 ayat 18, Yesus lapar setelah melakukan perjalanan. Sesudah selesai dari perjalanan itu maka laparlah dia. Dia lapar. Dan murid-muridnya suruh siapkan makanan. Oke? Tetapi di dalam Matius yang sama, pasal 14 ayat 13 sampai 21, 5.000 orang dikasihnya makan dengan 5 roti, 2 ikan. Lah, kalau dia bisa kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti, 2 ikan, ngapain dia sampai bisa lapar lalu suruh cari makan? Ya pegang aja perutnya, kan langsung kenyang itu. Orang dia hebat kok. Apa sulitnya sih menghilangkan rasa lapar? Tapi naturnya tidak disangkalinya. Aku lapar. Siapkan makanan. Mari kita makan. Tapi jangan kasih orang tahu lapar. Gak ada makanan guru. Kita cuma punya 5 roti 2 kan. Beri mereka makan. Mana mungkin? Stop. Beri mereka makan. Bawa sini. Lalu didoakan. 5.000 orang makan. Lebih berapa bakul? 12 bakul. Tapi saudara gak usah pergi ke Israel cari-cari ya. Di mana yang 12 bakul lagi gitu ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat, dengan segera kita diperhadapkan pada kitab yang sama, si Matius bercerita, Yohanes pun begitu loh. Ini gimana sih? Katanya Yesus lapar, lalu dia cari makan. 5.000 orang lapar, dia bisa beri makan. Dia sumber makanan. Air dia bisa bikin jadi anggur, tapi dia haus. Mau dilanjutkan makan panjang lagi ya. Paradoks, paradoks, paradoks, paradoks. Betul dia lapar? Betul. Betul dia mengatasi rasa lapar? Dia Allah atas lapar? Betul. Jadi sebetulnya dia lapar apa gak bisa lapar? Dua-dua betul. Kalau dia sumber makanan kenapa bisa lapar? Betul dia sumber makanan. Betul dia lapar. Dan cari makan. Betul dia anak Maria Yusuf? Betul. Dia anak Allah yang lebih daripada Maria dan Yusuf. Betul? Betul. Paradoks. Dua hal bertolak belakang. Tapi dua-duanya betul. Absolutely paradox. Itu sebab kita bisa ngeliat Yesus yang kuat, nanti kita lihat kuat tapi kok lemah ya. Hidup tapi kok mati ya. Wah, kita diperhadapkan kepada berbagai hal. Kita akan melihat bagaimana Alkitab menyaksikan itu. Yeah. Sekarang kita akan melihat bagian yang berikut. Matius 1, 18 sampai 25. Ini tentang kelahirannya. Maka kalau kita membaca Matius 1, 18 sampai 25. Malaikat bilang, hei Maria, engkau akan mengandung oleh Roh Kudus. Lalu Maria melahirkan anaknya. Jadi, Yesus anak Maria? Yes. Yesus anak Maria? Bukan. Loh, ini bagaimana? Yesus oleh Maria lahir? Yes. Tapi Yesus bukan dari Maria? Bukan. Yesus dari Roh Kudus. Bukan sel telur Maria. Anak Maria? Iya. Bukan anak Maria? Iya. Bagaimana bisa sekaligus anak dan bukan? Paradoks. Saya paling senang kalau ngomong sama saudara-saudara tetangga kita ya. Bagaimana berkisah dan bercerita. Saya paling senang kalau diundang dialog umat beragama. Masuk saya itu enak setengah mati. Karena tidak perlu menyakiti orang. Cukup kita membuat mereka berpikir. Ya. Saya ingat betul kalimat yang sering juga saya ucapkan. Ada satu orang marah-marah. Sesudah kita khotbah di TV. Eli, Eli, lama sabatani. Ya, apa? Yesus itu Tuhan. Belum Eli, Eli, lama sabatani. Kita waktu Yesus itu Tuhan, waduh, cuma marah-marah. Saya masukkan di tabloid Reformata menjadi pertanyaan. Statementnya menarik ya. Celakalah orang-orang Kristen yang menyebut manusia itu Allah. Yesus adalah manusia, tapi disebut Allah. Jadi dosa kita. Ya. Saya jawab pertanyaannya. Saya bangga dengan Anda. Kita seposisi. Celakalah siapapun manusia yang menyebut dirinya Allah. Karena itu adalah sebuah kejahatan. Tetapi celaka juga lah manusia yang bilang Allah tidak bisa jadi manusia. Itu kan juga celaka ya. Yesus bukan manusia jadi Allah. Dia Allah jadi manusia. Eloi, Eloi, lama sabatani. Kenapa Allah orang Kristen mati? Siapa bilang mati? Bukan kenapa dia bisa mati. Kenapa dia mau mati? Itu pertanyaannya. Padahal dia bisa tidak mati. Kau lihat ditombak dia. Yesus mati kenapa? Halo, Yesus mati kenapa? Iya, jadi dia mati kenapa? Mati, waktu dia mati itu kenapa? Matinya kenapa dia? Iya. Kenapa? Yes. Bukan karena dia disalib. Tidak ada duri yang cukup menguras darahnya. Tidak ada tombak yang cukup menghabiskan dia. Maka dia katakan, Bapa, kepadamu nyawaku kuserahkan. Ada orang yang bilang, Yesus mati karena kehabisan darah dan cairan. Secara medis, yes. Tapi kalau dia tidak mau mati, tidak akan ada yang bisa bikin dia mati. Lazarus mati saja bisa dia bikin hidup. Sudah dikubur itu. Sengaja dia berlambat-lambat supaya lama di kuburan. Bangkit lagi. Kenapa Yesus mati? Karena dia mau mati. Dan dia serahkan nyawanya. Itu sebab penebusan dosa. Bukan by accident. Dia mati di kayu salib. Dia rela. Dan dia berikan nyawanya. Maka bersyukurlah kepada dia. Karena kalau soal mati di kayu salib. Spartakus mati di salib. Itu cerita Spartakus. Bunuh aku. Tapi tidak akan bisa engkau membunuh semangatku. Budak terus berteriak. Ya merdeka, merdeka. Itu pertarungan hebat. Spartakus tidak takut. Dia ada di atas kayu salib itu. Salib T, dia diikatkan di sana. Dia tidak mau mencabut perjuangannya. Yesus lebih dari itu. Spartakus mati dan tidak bisa bangkit. Yesus lebih dari itu. Tidak bisa mati, dia mau mati. Itu sebab dia memberikan nyawanya sebagai apa? Ganti nyawa kita. Kalau dia mati karena ditusuk, berarti dia tidak berdaya menghadapi kematian. Tapi dia rela mati dengan memberikan nyawanya. Dia mengalahkan kematian. Dan dia bangkit kembali. Wow. Itu menjadi pemahaman yang sangat mendalam ketika kita memikirkan. Bagaimana di dalam kelahirannya. Dia dari perempuan tetapi bukan oleh perempuan. Dan bagaimana dalam kematiannya. Ia mati tetapi dia bangkit. Itu yang disebut di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Jadi kelahirannya. Oleh perempuan yang bernama Maria, tapi bukan dari sel telur Maria. Satu kali dan satu-satunya sepanjang sejarah dunia. Ada perempuan melahirkan, bukan karena sel telur dan sperma bertemu. Mau bayi tabung, mau apapun. Itu adalah pembuahan di luar. Yang dikerjakan sperma ketemu sel telur. Mau cloning pun ada media yang dikerjakan dan digarap di sana. Ada proses yang dikerjakan di sana. Ini tidak. Beyond a human. Potential. Jadi tidak ada potensi manusia itu. Itu ini beyond. dia lahir dengan keluar biasaan itu. Dia mati? Yes, karena dia berikan nyawanya. Dia bangkit? Yes, karena dia hidup yang sejati itu. Tetapi jangan lupa ya, kalau Yesus Allah lalu mau mati, itu kan memalukan ya. Itu sebab sesaat setan senangnya setengah mati, karena dia pikir dia bisa membunuh Yesus. Padahal dia lupa, dia kalah. Ya, The Passion itu coba menggambarkan kan, kalau film pas Yesus disalib, ada setannya, gitu ya. Kayak dia pikir dia gembira, dia menang. Padahal dia kalah. Tetapi The Passion tetap tidak sanggup untuk menggambarkan pergumulan teologis. Dia cuma menggambarkan pergumulan fisik yang menyakitkan. Karena sebetulnya menyakitkan Yesus bukan soal cambukannya itu. No. Kesendiriannya. Eloi, Eloi, lama sabatani. Bapakku, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini tentang cambuk, bukan tentang darah. Bukan tentang mahkota duri. Muridnya meninggalkan dia. Semua orang yang menerima kesembuhan, semua orang yang menerima makan, semua orang yang menerima minum, mengalingkan wajahnya. Ia sendirian. Tetapi menjadi kesakitan yang paling luar biasa. Bapaknya pun memalingkan wajah. Why? Karena dia rela menanggung dosa semua manusia. Karena itulah diberikannya nyawanya, ganti kematiannya. Kalau nyawanya hilang karena salib, dia tidak pernah memberi untuk mengambil ganti. Itu teologis. Ingat, kalau setan yang bisa ngambil nyawa dia, berarti dia tidak pernah dengan rela memberi sebagai ganti nyawa kita yang mestinya mati. Tapi dengan rela dia berikan. Dan dia mati dalam ketidakbisamatian. Supaya dia membayar kepada Allah. Jadi dosa dibayar kepada Allah, bukan kepada setan. Banyak orang bilang Tuhan Yesus sudah membayar pada setan dosa-dosa kita. Salah. Upah dosa itu murka Allah. Bukan setan. Dia tidak perlu bayar apapun pada setan. Dia harus bayar pada Allah. Kalau setan saja gampang dikeplak sama dia selesai. Setan sudah kalah. Tapi Allah. Dia harus memenuhi hukum yang dia buat. Wow. Ini ribet memikirkan, tetapi kemudian kita menemukan logika yang begitu kuat. Tidak ada logika lebih kuat daripada itu. Itu sebab kalau kita melatih otak kita berpikir dengan logika, logika, logika. Kita pertajam. Tetapi dalam takut akan Tuhan ditaklukkan pada iman. Wow. Luar biasa. Kita menemukan kekayaan itu. Jadi, dia mati, dia bangkit. Kisah 11:20 diberitakan oleh para rasul. Dia Yesus itu yang adalah Tuhan itu. Yesus sang guru. Lalu mereka lamirkan Tuhan. Dan sebelum itu, pada waktu Yesus bangkit menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya. Maka Yohanes pasal 20 ayat 27-28. Ingat si Thomas? Thomas, ini aku. Dia lihat gurunya, betul bangkit loh. Sekarang mari, masukkan jarimu ke tangan yang berlubang paku ini. Thomas gak berani. Dia lihat Yesus, dia sujud. Apa katanya? Ya Tuhan Allahku. La ilaha illallah. Dua kalimat sahabat itu punya si Thomas. Punya Thomas itu. La ilaha illallah. Ya Tuhanku, ya Allahku. Tiada lain selain engkau. Hebat ya. 600 tahun kemudian. Nabi Muhammad datang dan membawa agama Islam. Tahun 800 Quran baru ada. 600 tahun sebelumnya. Thomas sujud dan berkata. La ilaha illallah. Hebat ya. Tidak ada yang salah. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih, menjadi sangat menarik statement of faith dan pengakuan itu. Sehingga orang diperhadapkan kepada satu hadapan peristiwa, fakta yang tidak bisa dibantah. Mau berargumen apapun. Itu sebab cerita Alkitab kita ya. Ada Josephus, ya, ada Philo, itu adalah dua orang filsuf dan kemudian seorang apa yang disebut sejarawan. Mereka menulis semua peristiwa tentang Yesus. Mereka bukan orang Kristen. Betul, the true story. Memang ada peristiwa, ada catatan. Tapi buat kita itu tidak terlalu penting untuk membackup Alkitab jadi benar. Sorry ya, itu cuma bukti sampingan saja. Silakan, tidak ada itu pun tidak berkurang. Karena itu orang Kristen harus mengerti imannya dengan sungguh-sungguh. Jadi pada paradoks yang sangat terang, maka kita bisa memahami hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Kita akan melihat dengan terang benderang. Yesus manusia, yes. Yesus Allah, yes. Bilakah saat yang bersamaan. Tapi ingat, waktu dia datang menyatakan diri sebagai Allah, dia kenosis. Filipi 2 ya, ayat 6-9. Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang manusia. Dia yang setara dengan Allah, tidak mempertahankan kesetaraan. Mengosongkan diri, mengambil rupa seorang manusia. Dia Allah yang tidak terbatas, rela jadi Allah yang terbatas. Dia Allah membatasi diri, tapi dia tetap Allah yang sejati, hanya membatasi diri. Karena kalau Allah yang utuh tidak membatasi diri, tidak ada yang bisa lihat Allah. Lihat Allah pasti mati. Maka tidak ada yang bisa lihat Yesus, pasti mati. Itu sebab ketika dia membatasi diri, dia berkata, Bapakku yang mengutus aku lebih besar daripadaku. Karena dia melepas atribut keilahiannya. Bukan karena dia bukan Allah. Nah, ini kesalahan saksi Yehova. Jadi saudara ya, bisa kita ketemu ya. Saksi Yehova itu salahnya di sini, ini salahnya di sini. Semua sederhananya setengah mati. Kalau ngerti. Ya. Dan terakhir saudara, kita dan paradoks. Maka kita harus memahami realita Yesus. Yang manusia tapi juga Allah. Paradoks, paradoks. Dua hal bertolak belakang tapi dua-dua betul. Kesaksian Alkitab lebih dari cukup menceritakan Yesus Kristus itu. Tuhan itu. Lebih dari terang benderang. Saya sudah gak tahu lagi apa namanya itu. Ya. Selalu orang bilang, Yesus gak pernah ngomong kalau dia Tuhan. Yes. Emang kenapa? Mana dia Tuhan? Oh, muridnya kan udah bilang, ah itu kan muridnya. Orang Yahudi juga bilang, ah itu kan orang Yahudi. Setan juga, ah itu kan setan. Satu saja yang ku kasih tahu. Menurutmu Yesus pembohong enggak? Dia bilang enggak. Ya sudahlah, kalau memang dia enggak pembohong berarti dia sudah ngomong. Kapan? Lah waktu orang ngomong dia enggak bantah. Orang ngomong kan, engkau Mesias anak Allah, engkau Tuhanku Allahku. Dan dia enggak bilang, salah. Kalau dia bilang enggak salah berarti benar enggak? Iya benar. Kalau benar apa? Ya so, berarti dia ngomong. Pakai mulut kita. Tapi dia enggak ngomong sendiri. Kau saja duduk di situ, mukamu memelas sudah tahu aku. Enggak usah ngomong kau, lapar kau kan? Jadi kadang-kadang kita mau menuntut yang formal, padahal kesaksian lebih dari terang, benderang. Ngapain kau bantah itu? Udah fakta itu. Minimum takutlah dengan hati nuranimu itu. Menarik ya? Sehingga isu kristologi itu luar biasa. Jadi yang kedua, Yesus Kristus itu absolutely paradoks. Kita dituntut untuk mengenalnya dengan tepat dan mengenal dia dengan benar adalah anugerah yang diberikan kepada kita. Kita harus sungguh-sungguh mengenal dia dengan tepat. Anugerah yang tidak mungkin datang dengan sendirinya. Ingat kesalahan Petrus, dia sudah benar engkau Mesias anak Allah. Tidak jaga diri baik-baik, setan masuk, gedebur jatuh. Ingat waktu Yesus disalib, sama-sama tersalib, sama-sama mau mati, sama-sama korban. Penyamun satu itu bilang apa? Kalau kau anak Allah, turunkan dirimu. Selamatkan, habis itu tolong kami. Betul juga dia. Saya sangat bahasa, apa hafal bahasa itu. Preman siantar itu. Jelas sekali itu. Kan kalau preman siantar begitu kan. Kalau jago kau bikin, kulihat nanti. Kalau betul aku ikut. Tapi yang di sebelah beda ya. Stop. Kita sudah seharusnya mati karena kita dosa, tapi dia tidak. Lalu dia bilang, Guru, ingat aku. Yesus menatap dia. Sekarang engkau bersama dengan aku di mana? Bukan di atas kayu salib. Padahal sama-sama tersalib. Bisa dia ngomong sekarang engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Apa enggak gila itu? Tersalibnya kau, sebentar lagi sudah mau mati. Kok bilang di Firdaus? Paradoks. Kalau saudara ada di posisi seperti penyamun itu, mau enggak saudara percaya Yesus bahwa dia Tuhan, lagi tersalib sama-sama? Hah? Saudara percaya enggak dia Tuhan? Posisinya sama-sama tersalib. Halo? Kau mirip preman siantar yang satu lagi. Mana kau mau percaya? Itu sebab susah hidup kita ini. Kalau udah susah sedikit, sakit doa, Tuhan sembuhkan aku. Enggak sembuh aja ribut kau. Mana Tuhan Yesus? Kok enggak sembuh-sembuh? Emang kenapa? Kalau mati kok kenapa rupanya? Yeah. Aduh aku ini kenapa? Enggak bagus-bagus hartaku, miskin terus, gagal terus. Emang kenapa rupanya kalau gagal kau? Kalau mau Tuhan bikin kau berhasil gampang ya. Tapi bisa jadi di kegagalan ekonomimu justru berhasil keimananmu. Kenapa tidak? Syukur kalau bisa dapat dua-dua. Ya. Kemarin saya pulang, apa namanya? Pemeriksaan apa? Cek apa ya? Dokter, EKG-nya kok lain? Lain kenapa sih? Ah, tolong ya, paper ke bawah, yuk ke bawah dulu. Ini saya lihat lain, apa EKG kamu 4 bulan lalu kok ini perbedaannya banyak banget. Saya nggak ngerti, padahal seminggu 10 hari kurang lebih sebelum di Jakarta saya juga di EKG gitu ya. Ya sudah kita masuk, cek. Ya, sesudah cek, suruh ke lab CT, heart CT scan. Saya bilang kan kemarin udah. Enggak, kemarin lu dilihat ini datanya PET scan, itu nuklir apa cek ya, ini enggak, ini heart CT scan. Beda-beda bilang, udah turun ke bawah. Gujuk-gujuk-gujuk, dites segala macam, entah suntikin cairan apa itu ya. Berasa panas, keluar, datang lagi ke dia. Wah, ini arterinya nih. Ini jantung, ada arteri keluar. Ngeblok. Ini ada sumbatan nih. Ya, ada kalsium menebal. Ya. Terus gimana? Wah, lu mesti balik, udah sebulan dua bulan lagi kita lihat, lu mesti balik kateter. Terus, ya kalau ternyata dia memang positif tebal, ring. Ya. Saya sih gak masalah ya. Saya sudah punya satu ring, satu lagi tambah di hati kan bagus lah ya. Jadi dua ring kan. Ini ring istri kan, ini ring Tuhan lah ini kita anggap ya. Jadi ikatan cinta kami kan makin teruji kan begitu ya. Tetapi saya hanya geli saja sambil pulang kita ketawa-ketawa ngomong gitu. Cuma yang saya pikir begini kadang-kadang saudara. Tuhan, aku mau belajar untuk terus setia kepadamu melakukan apa yang kau mau. Tidak pernah aku pertimbangkan keuntungan diriku. Ya, aku berkelahi dengan hidupku, aku berkelahi dengan gairahku, mau menyenangkan Tuhan. Ya, saya lakukan apa yang ada. Dan saya selalu punya moto seperti itu. Pagi ini saya mesti di apa namanya kita kebaktian doktrinal kalau 7.30 ya, pakai PowerPoint. Saya mesti menggali lagi beberapa bahan-bahan data yang mesti saya bisa bikin. Ya, selalu Sabtu saya memang kerjakan dan saya memang agak ekstra untuk kumpul-kumpul lagi begitu. Lalu kemudian harus lagi khotbah 7 seri salib. Ini dua khotbah yang berbeda kan. Saya tulis buku kok. Dan sekarang saya lagi siapin juga beberapa hal. Target saya nanti pas kita ulang tahun pernikahan Perak. Ya bulan Oktober nanti buku pranikah saya udah mau bukukan. Supaya saya bisa bikin buku panduan untuk pranikah. Pernikahan Kristen begitu ya. It's my dream. Okay. Lalu yang lain-lain juga kita kerjakan. Tapi kenapa ya kok nambah lagi? Tetapi saya akan berkata pada saudara, terus gimana perasaan bapak? Ya aku mah biasa-biasa aja. Mungkin yang lebih deg-degan istriku lah ya, karena dia terlalu cinta dan sepertinya tidak bisa tanpa aku. Ya. Tetapi kemudian saya lagi bilang begini, Tuhan, aku enggak tahu Tuhan mau bercanda apaan gitu ya. Tetapi kita menikmati hari-hari kita, menjalaninya, dan kemudian kita merasakan bagaimana Tuhan tolong kita. Ya, sehingga ketika kita pulang dan kita cuma merasakan kenyamanan, kenikmatan sendiri, ya. Sehingga kemarin kawan kita yang ketemu di Singapura, entah bagaimana dipaksanya istriku terima uang begitu kan. Ternyata rupanya uangnya buat klep. Jadi kita cuma bilang ini, Tuhan bercanda sih bercanda begitu ya. Ya, kirim duit sih kirim duit, tapi kalau kirim klep juga lalu mampet juga ngapain kan kira-kira gitu. Ya, tetapi menikmati pemeliharaan Tuhan is a nice. Saya enggak tahu mau diapa terserah dan saya enggak pusing. Yang kupusingkan hidupku adalah bagaimana aku mau mengabdi. Aku tetap percaya dia Tuhan yang baik. Ya, mau setebal apapun itu, mau berapa ring pun mau dipasang enggak pusing aku. Dia Tuhan yang baik. Dia akan lakukan. Bagianku akan kukerjakan. Ya, tapi saya belum tahu ya, udah akan diring apa enggak karena Selasa ini akan cross check lagi untuk double check di Jakarta. Saya belum ngerti nanti finalnya kayak apa. Tetapi saya mau katakan satu hal. Berkurangkah rasa syukurku kepada Tuhan? Demi Tuhan yang hidup enggak. Aku bersyukur dia baik. Ya. Yang berkurang rasa kebahagiaanku adalah kalau ada pekerjaan yang mestinya aku kerjakan dalam konteks melayani Tuhan, enggak aku lakukan. Itu rasanya nangis aku. Kalau ada orang yang kemudian tanpa kusadari mungkin enggak terlalu sengaja lalu aku lupa dan menyakiti, itu nangis aku. Ya, itu bagi saya berat. Ya, seperti kemarin pas saya khotbah di satu tempat di gereja tentang tentang satu bagian lalu saya tanya jawab, pas pulang enggak ngeh saya kalau orang itu gereja di situ. Tapi kok lo ada di sini? Iya Pak, saya gereja sini. Udah lama kamu gereja sini? Udah. Waktu Natal dulu ada Pak Sutri apa namanya? Natal kamu ada? Udah Pak, tapi saya enggak tahu dia. Dia warga saya, Saudara. Ya. Untunglah dia tahu aku RT yang baik. Bayangkan kalau RT enggak baik. Deg-degan juga aku pulangnya. Karena ketemu dia, kaget loh. Karena dia warga saya pernah kecurian. Ya, jadi rumahnya masuk maling, ya, lapor ke saya kan RT. Malingnya kesiangan rupanya. Masih di apa namanya? Di atas, di Eternit, gila enggak? Saya datang, turun kau, atau habis kau satu kampung nanti bawa begini. Enggak, Pak ampun, sambil ngomonglah kami di atas bawah ini kan. Turun kau bilang kan. Sebelahnya itu rumah kosong, turun dia, balik badanmu. Kuikat badannya ini. Kalian pernah dengar cerita ini ya? Sampai terlambat aku ngajar ABC. Habis kuikat baru sadar aku, di belakangku cuma ada dua orang. Yang kuikat ini dua maling. Waduh mak, kalau berbalik dipukulnya aku, habis lagu kan. Tapi enggak tahu kenapa, berani kali aku kuikat. Dilihat ku tenteng dua orang ini langsung gitu kan. Sambil jalan. Kalau orang nonton mungkin dianggapnya aku FBI kali ya. Padahal kan pendeta ini. Ku bawa ke pos Hansip, lalu ada satu lewat. Pak kenapa? Ini nih, lu bawa lu ke kantor polisi, ntar gue nyusul. Ada satu orang, udah mau ditonjokin. Jangan. Udah gue tangkap, udah aman, bawa kantor polisi. Biarin Pak, biar tahu. Gedebuk, sempat sih dipukul gitu ya. Tapi saya cut udah. Semua saya sudah pegang, saya masih sempat ngomong sama orang itu. Kamu, saya lihat fotonya, ada foto anaknya. Ini anakmu si kecil, kau mencuri. Untuk apa kamu curi? Habis itu mamanya datang nangis-nangis. Aduh, saya juga gak kuat lagi deh itu. Ya, peristiwa Sabtu, Minggu mesti ngajar apa ke pelayanan. Senin pagi saya datang ke penjara. Saya ketemu ngomong lagi sama dia. Ya. Lain kali jangan lu ulangin lagi. Iya Pak. Pak, terima kasih kemarin saya dijagai. Karena dia tahu lah, kalau dari tanah tinggi itu, datang utuh pulang kerupuk itu. Wah, itu sih ngeri itu. Kalau bisa liar itu anak-anak bisa bakar semua kan. Ya. Jadi dia ini yang lapor. Tau-tau dia jemaat gereja. Jadi aku selalu kalau gitu-gitu deg-degan itu. Waduh, kalau aku salah, terus dia tahu besoknya, ini pendeta yang kurang ajar kemarin itu. Aduh, habislah aku Tuhan. Itulah yang paling kutakutkan. Itulah yang kujaga. Sementara aku ini kan manusia biasa ya. Lagi emosi kan bisa naik darah juga. Tahu-tahu salah kan jadi repot ini. Maka saya selalu berdoa, Tuhan tolong aku, pelihara aku. Ya. Karena dia terlalu luar biasa. Please, jemaatku yang dikasihi Tuhan. Jangan pernah kecewa sama dia. Apapun kau alami, bersyukurlah. Tuhan baik. Ya, dia Allah jadi manusia. Mau dengan apa kita balas itu? Dia mati di atas sana memberikan nyawanya. Dengan apa kita balas itu? Mati pun kita tidak bisa. Apalagi kalau cuma hidup susah karena kebenaran. Lakukan. Tetapi demi Tuhan yang hidup. Jangan juga kau lagi hidup salah. Jangan sampai Tuhan menamparmu. Hidup yang benar. Belajar ikut Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan. Hormati disiplin. Hormati cinta kasih. Tegakkan semua. Biar Tuhan menuntun kita, membimbing kita. Baku puaslah kita hidup keimanan kita ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan menyertai kita, kita berdoa Saudaraku. Ambil waktu teduh sejenak. Berdoa secara pribadi dalam batinmu. Dia manusia. Dia Allah yang hidup itu. Dia datang kepada kita dalam kerelaannya. Dia mati, dia bisa hidup. Karena dia Allah yang hidup itu. Dia lapar, dia cari makanan. Tapi dia memberi kita hidup. Makan, sumber makan itu. Ajaib. Paradoks. Tuhan, tak terbilang kata yang cukup untuk memujimu. Terlalu luar biasa. Ya Yesus Tuhan, garap kami dalam hidup kami, bentuk kami seperti yang kau mau. Kami tahu betapa sulitnya benturan paradoks itu. Kami terima dalam hati yang bengkok ini. Kan itu luruskan hati kami. Jadikan tanah yang subur. Mampukan kami menghadapi hari-hari hidup yang paradoks. Bersyukur dalam kesulitan, kesusahan. Tetap mengiring Tuhan dalam keterhilangan. Kegetiran kehidupan. Supaya jangan pernah kami berpikir, Engkau tidak memelihara kami. Kau seringkali menyatakan kasih-Mu di kesakitan kami. Kau nyatakan pemeliharaan-Mu di kesulitan kami. Kami yang seringkali tidak mampu menangkap. Sehingga kami coba lari. Ampuni kami. Biarlah hari ini kami ditolong untuk mengenal paradoks yang luar biasa itu. Dan mengimani dan dihidupi olehnya dalam kesadaran kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terus tolong tuntun pimpin kami di hidup kami. Supaya hidup kami menyenangkan hatimu. Kami serahkan segenap pergumulan kami kepada Bapa di dalam surga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Anak manusia, anak Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus Kristus, Guru Agung, Allah agung kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang datang tak hanya mengucap kata bersama kami. Seiring sejalan mengajar kami. Rela mati untuk hidup kami. Tak pernah tak setia. Sekalipun kami seringkali tidak setia kepadamu. Tak pernah lalai mengasihi. Sekalipun kami sebagai pelayan seringkali terlalu mengasihani diri kami. Kami sangat sayang dengan diri kami. Sehingga kami lupa mengasihi orang lain di sekitar kami. Seperti yang kau ajarkan pada kami. Tetapi saat yang bersamaan, kau tegakkan hukum begitu tegas. Kau gugat tiap orang berjalan di jalanmu. Kami seringkali lupa menegakkan apa yang semestinya. Tuhan, ajar kami. Ajar kami mengerti dengan imbang. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur pada Bapa di dalam sorga. Amin.